بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جنجال معرفة الله. Itu yang insyaallah akan kita bahas pada kajian sore ini setelah kita meliburkan kajian Fawaidul Fawaid pada pekan lalu disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang Lebaran Idul Adha. Maka pada kali ini kita mulai dari halaman ke 33. Halaman ke 33, insyaallah jenjang ma'rifatullah. Jenjang itu berarti derajat, tingkatan. Ma'rifatullah dari ma'rifat dan Allah, yaitu tingkatan mengenal Allah Azza wa Jal. Di sini siapakah yang mengenal? Apakah Allah yang mengenalnya atau selain Allah? Yang mengenalnya adalah selain Allah. Ma'rifat artinya mengenal. Dan bisa dikatakan ma'rifat itu pengetahuan. Bisa juga dikatakan ma'rifat itu mengenal dengan pengenalan yang mendalam. Dan ada yang mengatakan ma'rifat itu adalah mengenal setelah sebelumnya tidak mengenal. Jadi banyak definisi ma'rifat, pengertian tentang ma'rifat. Dan ahli tasawuf sendiri memiliki pengertian tersendiri bagi mereka tentang ma'rifat, tingkatannya. Tapi yang kita maksud di sini ma'rifatullah, bukan tingkatan yang dimaksud oleh kaum sufi ya. Ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Di sini yang pengetahuan di sini dinisbatkan kepada hamba. Dan objek yang diketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah di antara asma Allah ada arif? Apakah ada? Ada enggak? Ada yang pernah dengar di sini isim nama Allah arif? Nama Allah banyak. Namun adakah yang nama Allah yang namanya Arif atau Arif? Tidak ada. Tapi adakah nama Allah Alim? Ada. Alim, Khabir. Tapi Arif tidak ada. Kenapa? Karena sifat Arif itu hanya ada pada selain Allah. Hanya ada pada makhluk. Sifat Arif. Kenapa? Karena sifat arif dikatakan oleh sebagian ulama adalah maknanya adalah mengenal setelah sebelumnya tidak mengenal. Mengenal setelah sebelumnya tidak mengenal. Mengetahui setelah tidak mengetahui sebelumnya. Itu ma'rifah. Makanya ma'rifah itu bukan termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tidak ada sifat Allah arif. Tapi arif sifat manusia. Kalau kita di sini menganggap arif ada apa ini? Arif artinya bijaksana, ya, di Indonesia. Itu karena terpengaruh dari istilah tasawuf. Itu seorang yang arif artinya seorang yang bijak, ya. Tetapi asalnya ma'rifah itu seorang yang mengetahui. Nah, karena dia mengetahui maka dia dianggap bijak. Itu aslinya seperti itu. Yang sekarang kita akan perbincangkan adalah tingkatan marotib atau martabat atau derajat-derajat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak semua manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya sama perkenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ada tingkatan. Dan tingkatan itu berbeda-beda. Di sini tingkatan ada tiga disebut. Ada tiga tingkatan. Jadi jenjang ma'rifatullah, tingkatan-tingkatan mengenal Allah. Ma'rifatullah, seorang hamba. Pengenalan Allah atau pengenalan terhadap Allah oleh seorang hamba dapat meningkat dari ma'rifat af'al. Itu pertama. Yang paling basic. Ma'rifat al-af'al artinya mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu basic. Mengetahui Allah, mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah. Atau yang lebih basic dari itu adalah kita mengetahui siapa yang menciptakan tumbuhan itu. Siapa yang menciptakan mata dan telinga? Allah Azza wa Jalla. Itu paling basic. Kemudian kita mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ke ma'rifat sifat. Dari ma'rifat af'al, seseorang jika mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah, kemudian jenjang berikutnya yang lebih tinggi adalah mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, dan dari mengenal sifat-sifat Allah meningkat ke ma'rifat zat, yaitu mengenal Allah dengan mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah ada martabat di sini seperti rukun Islam, iman, ihsan. Yang paling umum itu Islam karena lebih mewakili kufur. Karena Islam itu lebih dekat kepada amalan zahir. Kalau kita tahu rukun Islam itu keseluruhannya itu adalah amalan zahir. Dan batinnya wallahu a'lam. Seperti syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amalan zahir. Kemudian mendirikan salat, amalan zahir. Menunaikan zakat, amalan zahir. Berpuasa di bulan Ramadan, amalan zahir. Dan juga berhaji di bulannya, di mata, di masanya adalah amalan zahir. Kufur. Apakah semua yang bersyahadat itu berarti dia beriman? Belum tentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullam tu'minu." Kalian belum beriman. Walakin qulu aslam walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah berislam. Kenapa? Karena zahirnya saja. Baik, itu Islam, martabat pertama basic. Kemudian yang lebih tinggi dari Islam adalah martabat keimanan. Dan kalau kita perhatikan iman itu lebih dekat kepada amalan batin, bukan zahir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan qalb. Yang dengan qalb itu mencerminkan kemudian amalan zahir. Seseorang tidak beriman, ketika dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia misalnya tidak membaca Al-Qur'an misalnya dan lain-lain. Kemudian beriman kepada malaikat misalnya. Beriman kepada malaikat. Percaya dengan eksistensi malaikat, dengan tugas-tugasnya, dengan kehadirannya di muka bumi ini atau di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Itu adalah amalan batin. Kemudian beriman kepada Rasul, itu juga amalan batin. Dan keseluruhannya itu beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada dan seterusnya, qadar dan qadar, itu semuanya amalan batin yang baru sah ketika ditahqiq oleh amalan zahir. Ditahqiq berarti dilegalisir juga oleh amalan zahir. Maka tidak sekadar batin. Ya. Karena orang yang batinnya beriman, maka konsekuensi dan kepastiannya adalah dia akan mengamalkan secara zahir. Seseorang yang beriman namun tidak sholat, tidak mungkin. Tapi ada gak seorang sholat tapi tidak beriman? Ada. Berarti tidak semua orang mukmin, tidak semua orang muslim adalah mukmin. Tidak semua orang berislam adalah beriman. Tapi semua orang beriman itu pasti berislam. Oleh katanya itu Islam di sini berarti basic ya. Karena Islam di sini ada yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Baik. Apakah semua orang yang sedang berhaji itu pasti dia beriman kepada Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Ya. Tetapi apakah orang yang memang beriman kepada Allah dia pasti sholat? Pasti sholat. Itu bedanya. Jadi keumuman di keislaman, lebih khususnya lagi adalah iman. Nah, dan lebih khusus dari itu semua adalah ihsan. Yaitu apa di hadis Jibril? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Berarti benar-benar peribadatannya kepada Allah itu benar-benar disempurnakan olehnya. Karena ketika seorang budak misalnya dihadapkan di depan raja, maka ia akan bersikap sopan di depan rajanya. Tidak ingin ada kesalahan sedikit pun yang tertutur darinya. Itu jika rajanya manusia. Nah, sekarang bagaimana jika rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala? Yang untuk masa di dunia ini bagi setiap manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala itu adalah ghaib, yaitu tidak terlihat. Namun kekuasaannya terlihat di setiap apapun. Nah. Maka ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah puncak peribadatan terbaik. Seseorang yang ketika bertakbir Allahu Akbar tanpa penghadiran hati, kalbu, itu berbeda dengan seseorang yang bertakbir Allahu Akbar dengan mengetahui Allahu Akbar siapa di hadapannya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi dia beribadah kepada Allah dalam sholat itu cukup bertakbir saja, itu sudah ada penghadiran seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Fa in lam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, dan memang kita tidak melihat. Fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihatmu. Tetap itu derajat ihsan itu. Kita benar-benar di setiap hal kita merasa dilihat, diawasi. Ada yang muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jenjang ma'rifatullah yang tinggi itu. Kenapa kata? Karena mengetahui bukan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, melainkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar walaupun tidak melihat secara kasat, secara langsung dengan kontak mata, tapi dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika ia beribadah. Ya. Yeah. Maka keimanan seseorang berlawanan dengan kemunafikan. Keimanan zahir seseorang itu berlawanan dengan kekufuran. Tapi keimanan batin seseorang berlawanan dengan kemunafikan. Seorang ketika berbuat keimanan dengan amalan zahir, lawannya apa? Amalan kufur. Seseorang yang di dalam batinnya itu ada keimanan, dia akan beribadah kepada Allah fisirri wal alaniyah, yaitu di kesendirian dan di keramaian. Bahkan bisa jadi kesendiriannya itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan keramaiannya. Nah, itu derajat ihsan, yaitu apa? Orang yang mengerti ketika beribadah di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tahu walaupun tidak melihat secara langsung. Nah, itu jenjang tertinggi itu. Ma'rifatullah yang tertinggi. Kalau sekadar misalnya mengetahui, pengetahuan saja, mengetahui bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan, keumuman kaum muslimin tahu semua itu. Tapi apakah ada step berikutnya, fase berikutnya, atau tingkatan berikutnya menuju keimanan atau ma'rifat yang lebih tinggi? Nah, itu. Kalau tidak ada, berarti dia sekadar ma'rifat biasa yang tidak memberikan samarah atau manfaat. Dia tahu Allah yang menurunkan hujan. So what? Sudah selesai. Tetapi bagi yang tidak sekadar pengetahuan, dia akan bertambah tingkatannya. Ma'rifatullah. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu pakai tangan kanan. Dan setelah itu dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bahwasanya Allah tahu tentang dirinya. Sehingga ada yang namanya koneksi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya kita berilmu, gunanya kita bermakrifat, berpengetahuan. Setelah sebelumnya kita adalah orang-orang yang jahil. Bedakan antara ma'rifat dengan fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu pada asalnya. Seperti tabiat. Tabiat manusia adalah tunduk kepada Rabb-nya. Asalnya begitu. Namun ketika lingkungan dan juga para syaitan yang berusaha menjerumuskan, maka anak Adam pun tanpa basirah, tanpa petunjuk, jika tanpa ilmu, maka tidak mungkin dia selamat. Tidak mungkin dia selamat. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada satupun yang tidak mencari ilmu. Ya. Tidak ada yang tidak mencari ilmu. Bahkan orang buta dari sahabat seperti Abdullah bin Ummi Maktum mencari ilmu. Mencari ilmu. Orang buta datang kepada Rasulullah bertanya tentang panggilan azan, apakah aku menjawabnya atau tidak. Mencari ilmu. Juga ketika Abdullah bin Ummi Maktum di suatu ketika mendatangi Rasulullah yang sedang menyampaikan dakwah kepada beberapa sahabat, di antaranya pamannya sendiri yaitu Abbas yang ketika itu masih kafir, Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Tapi kemudian apa yang terjadi? Abbas tawalla. Yaitu Nabi Muhammad Abbas bermuka masam. Abbas, makanya dalam bahasa Inggris ada abuse. Abbas. Abuse artinya apa? Antum cari kamus kalau gitu. Serupa maknanya. Bermuka masam. Wa tawalla. Tawalla artinya a'rada, yaitu berpaling. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum bertanya pada saat itu dan dia membutuhkan apa? Istirsyad, membutuhkan meminta pengajaran, bimbingan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dengan perkara dakwah lainnya. Dan dalam kondisi ini terlihat kemanusiawian Rasulullah. Terlihat sekali kemanusiawian Rasulullah bahwasanya beliau pun ada memiliki kesalahan kecil. Ya, bukan kesalahan besar itu, tapi kesalahan kecil, dan itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa, sehingga menjadi ibrah bagi semua orang. Itu hikmahnya. Bukan berarti itu perendahan terhadap Rasul, bukan. Maka Rasul pun karena sedang sibuk, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta, sehingga tidak mengetahui kondisi secara penglihatan. Tidak tahu Rasulullah sedang apa, dia tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW tidak mengindahkan permintaan bimbingan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, karena sedang sibuk mendakwahi para pemuka Quraisy yang mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kaya. Sementara Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta. Maka Allah pun menegurnya. Terlihat kemanusiawian Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dan itu menjadi ibrah bagi kita semua. Abdullah bin Ummi Maktum mencari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan bimbingan. Kita lihat sahabat yang sudah jelas Allah ridhai keumumannya dan setiapnya yang wafat dalam keadaan Islam, Allah ridhai, itu tetap menimba ilmu, mencari hakikat, mencari ma'rifatullah. Nah, lebih-lebih kita, maka harus lebih giat lagi insyaAllah. Nah, jadi pertama ma'rifat al-af'al, yaitu mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, yang kemudian ma'rifat as-sifat, mengetahui sifat-sifat Allah, kemudian mengetahui zat Allah. Dan kesemuanya itu semakin orang jarang mentadabburi Al-Quran, ya semakin terkikis ma'rifatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin orang mengkaji Al-Quran, semakin dekat ma'rifat, dan semakin banyak ma'rifat, semakin tinggi derajat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perbuatan-perbuatannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang mengutus para rasul, mengutus rasul dengan petunjuk. Anzala minas sama'i ma'an, yang menurunkan dari langit air, dan seterusnya. Banyak sekali, terutama misalnya di surat-surat Makkiyah yang turun di periode Mekah, itu mengabarkan banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Nah, setelah itu mengetahui apa? Sifat-sifat Allah. Dan mengetahui sifat-sifat Allah bukan sesuatu yang sifatnya ijtihadiyah, sehingga seseorang bisa mensifati Allah sesuai dengan apa yang dia kehendakinya tanpa ada asar atau pengabaran dari Allah dan Rasulnya. Melainkan dia wajib untuk menelaah kembali apa yang ada di Al-Quran dan apa yang dia dalam Al-Hadis dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan asma-asma Allah. Apakah semua muslim mengetahui nama Allah? Ya, ada. Semua muslim mengetahui bahwasanya Allah adalah nama bagi Allah. Tetapi apakah semua muslim satu nama aja, Allah Azza wa Jal, satu nama, apakah semua muslim mengetahui makna lafal Allah? Tidak. Lafal Ar-Rahman, tidak semuanya. Lafal Ar-Rahim, tidak semuanya. Tapi banyak yang hafal makna Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena apa? Karena sering dibacakan dan diulang di sekolahnya dulu. Tetapi adakah penghayatan? Tidak ada. Maka tidak sekedar hifz, tidak sekedar hafal, tapi penghayatan, pemaknaan yang mewariskan kemudian amalan. Jadi setelah mengetahui perbuatan-perbuatan Allah yang berhikmah seluruhnya, kemudian mengetahui sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, setelah itu mengetahui zat Allah, dan yang paling terindah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, khusus untuk kaum yang beriman. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apabila seorang hamba telah mengetahui keindahan perbuatan-perbuatan Allah, nih, mengetahui keindahan perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya setiap perbuatan Allah itu indah dan memiliki hikmah. Itu wajib, itu kaidah yang wajib kita imani selamanya, seterusnya sampai akhir hayat kita. Agar tidak pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan dosa yang sangat besar. Bahwasanya segala perbuatan Allah dan segala yang Allah takdirkan itu indah dan berhikmah. Ya. Itu obat. Kalimat ini obat. Kalimat ini obat. Setiap dari kita itu punya penyakit masing-masing. Penyakit batin atau penyakit lahir atau kekurangan dan seterusnya. Sekarang, apa yang Allah ciptakan untuk kita dari kekurangan itu? Ya, apakah kita katakan bahwasanya itu bukan kesempurnaan? Itu kesempurnaan. Sebagai yang pernah saya kasih tahu, kekurangan manusia adalah kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Maksudnya, kekurangan manusia itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah sebagai penciptanya. Iya. Karena di balik itu, manusia tidak diciptakan sempurna sehingga tidak sombong. Diciptakan tidak sempurna aja sudah sombong, apalagi diciptakan sempurna. Nah, ketidaksempurnaan dunia ini dan banyaknya kekurangan di dunia ini, bahkan banyaknya fitnah di dunia ini adalah kesempurnaan takdir Allah Azza wa Jal dan kesempurnaan keindahan perbuatan Allah Azza wa Jal. Kita boleh sekarang mengeluh apa yang ada di sekitar kita itu tidak kita ridhoi. Tapi ada sisi lain yang perlu kita telaah lagi. Bahwasanya ini semua ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah aktor yang tepat untuk momen itu. Kita adalah aktor yang tepat untuk jasad kita. Kita adalah jiwa dan roh yang tepat untuk jasad kita, tidak yang lain. Tidak bisa ditukar dan jika pun ditukar belum tentu matching. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai pelaku untuk diri kita pada masa kita hidup, tidak untuk yang lainnya. Maka kitalah orang-orang yang Allah pilih untuk pada masanya, pada waktunya, dan pada jasad yang seperti ini. Itu sisi satu sisi. Dan sisi lain, perhatikan bahwasanya di setiap kekurangan itu tetap ada ladang pahala di dalamnya. Ya. Di setiap kekurangan, di setiap hal yang tidak kita ridhoi eksistensinya, itu tetap ada ladang pahala berkenaan dengannya. Ada. Lingkungan kita misalnya yang tidak bagus, apakah ada? Ya, oke, misalnya kita tidak bisa hijrah kemana-mana karena mungkin orang tua yang membutuhkan di rumah misalnya. Maka adakah di sana ladang pahala? Ada. Ada seseorang yang dia, beliau, semoga Allah SWT menjaganya, dia cacat, kakinya pendek, kemudian punggungnya agak membesar, kemudian membongkok dan sebagainya. Dan kalau dia mencari ilmu, kalau beliau mencari ilmu, beliau memakai kursi roda. Dan tiap hari beliau mencari ilmu, keluar dari rumah. Tapi kesabaran yang dihadapi, kesabaran yang dia, yang beliau aplikasikan dalam hayatnya, itu ladang pahalanya dia. Itu orang yang sangat, kalau misalnya kita belum tentu kita kuat menghadapinya. Itulah mengapa tadi kita katakan, kitalah aktor untuk masing-masing jasad kita, lingkungan kita, dan waktu kita. Tidak lainnya. Tidak mungkin Anda di sini kemudian ditukar dengan di antara antum untuk bisa mengatasi masalah antum. Tidak. Yang mengatasi masalah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan antum adalah orang yang diamanatkan untuk mengatasinya. Bukan yang lainnya. Kecuali jika memang tidak bisa lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Makanya kita katakan di sini, apabila seorang hamba telah mengetahui keindahan perbuatan-perbuatan Allah, maka pengetahuan itu akan menunjukkan kepadanya tentang keindahan sifat-sifat Allah. Ya. Akan menunjukkan nanti pengetahuan itu dengan sendirinya, ma'rifat itu akan menunjukkan dirinya kepada keindahan sifat-sifat Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana? Kita kasih sampel-sampel, contoh-contoh misalnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Ya. Kemudian dari air hujan bumi menjadi basah. Kemudian tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan. Kemudian dimakanlah tumbuhan oleh binatang-binatang dan juga manusia. Itu kenyataan itu. Ketika kita benar-benar membaca kenyataan ini dan kita mengimani itu semua adalah hasil dari perbuatan Allah Azza wa Jal, maka itu akan mengantarkan kita kepada asma Allah. Tetapi tentu dengan adanya pengetahuan tentang asma Allah, tentang nama-nama Allah. Di antara nama-nama Allah yang berkaitan dengan ini adalah Ar-Rahman. Juga apa selain Ar-Rahman? Ar-Razzaq. Kemudian setelah itu Ar-Rahman dan Ar-Razzaq, kita tadaburi dua makna ayat dua isim itu yang agung. Ar-Rahman yang memberi karunia kepada setiap makhluk tanpa kecuali. Subhanallah. Kemudian kita pikirkan nasib orang-orang, nasib binatang, nasib hewan. Ar-Razzaq yang memberi rizki. Dan rizki itu baik halal, baik haram, itu semua rizki dari Allah. Kemudian kita pikirkan misalnya diri kita, bahwasanya betapa banyaknya rizki yang telah kita dapat. Nah ini ketika seseorang mentadaburi hasil perbuatan Allah, banyak-banyak sekali, tak terbatas, tak terhitung mentadaburinya. Kemudian pentadaburannya itu mengantarkan kepada penghayatan terhadap asma dan sifat Allah. Maka itu seindah-indah tadabur sebenarnya. Itu adalah seindah-indah obat untuk segala penyakit, untuk segala kemurungan dan kesedihan. Oleh karena itu kita belajar asma dan sifat, belajar tauhid, kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Quran, itu penting sekali bagi setiap muslim tanpa kecuali. Sehingga saking pentingnya, sehingga seorang muslim jika tidak tadabur terhadap Al-Quran, maka sebenarnya dia berada di dalam hatinya karakter nifaq, munafik. Makanya hati-hati, munafik. Maka pengetahuan itu akan menunjukkan kepadanya tentang keindahan sifat-sifat Allah, dan pengetahuannya tentang keindahan sifat-sifat tersebut akan memberinya petunjuk kepada keindahan zat Allah Azza wa Jal. Dan zat Allah Azza wa Jal, wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang maha agung, itu hanya akan diperlihatkan olehnya, diizinkan olehnya untuk dilihat ketika nanti, yaitu ketika kaum mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal telah ada di surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, ikhwan dan akhwat, dari kaum muslimin di surganya kelak. Amin. Kemudian atas dasar itu jelaslah sudah bahwa segala pujian hanya milik Allah. Kembali ke Al-Fatihah. Alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah. di sini berputar, ada semacam apa putaran itu, rotasi. Bahwasannya ini berkaitan paragraf pertama dengan paragraf kedua itu saling berputar. Atas dasar itu jelaslah sudah bahwa segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Itu satu potong. Kemudian ada sifat setelah lafal Allah apa? Rabbil Alamin. Dan Rabbil Alamin itu berarti Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah itu adalah Ifradullahi Azza wa Jal fil khalqi, fil milki, wa tadbir. Yaitu mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jal dari segi kepemilikan, dari segi penciptaan, kepemilikan, dan tadbir. Atau dari seluruh perbuatan Allah Azza wa Jal kita esakan. Berarti kembali ke paragraf pertama, yaitu ketika kita lihat bahwasanya begini perbuatan Allah Azza wa Jalla yang penuh hikmah, kita mengatakan alhamdulillah. Karena apa? Rabbil Alamin, dialah Rabb yang mengatur, yang berbuat sekehendaknya dengan penuh hikmah dan keadilannya. Itu berputar terus, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian arrahmanir rahim, kemudian maliki yaumiddin. Dan dalam kajian tafsir sudah kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu seperti ada semacam isyarat di sana, alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang menciptakan, rabbil alamin, menciptakan alamin, arrahmanir rahim, Allah yang memberikan rahmat dan rizki ketika setelah diciptakan. Selesai sampai situ belum, harus ditambah maliki yaumiddin. Yaitu bahwa apa yang direzekikan itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hari ad-din, pembalasan. Ya. Dan Allah lah yang memilikinya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghitung atau menentukan kuantitas pujian atau kualitas pujian yang pantas untuknya, mana yang paling pantas. Yang paling pantas adalah kita mengatakan alhamdulillah, segala jenis pujian terbaik apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah lah yang mengetahui pujian seperti apa yang pantas bagi dirinya. Maka jika mengetahui itu, maka kita pujilah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dari pujian-pujian terhadap dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan oleh karena itu, tiap hari, tiap salat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk disembah karena zat-Nya. Dialah yang berhak untuk disembah karena zat-Nya pertama. Dicintai karena zat-Nya. Karena dirinya nih, maksudnya zat-Nya nafsihi, yaitu dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disyukuri karena zat-Nya. Tiga hal. Allah lah yang berhak disembah karena Allah. Apa arti sembah? Apa arti ta'abbud? Beribadah, yaitu tunduk. Maksudnya dialah yang berhak untuk kita tunduk di hadapannya karena dialah. Bukan siapa-siapa lagi. Ya. Sekarang kita tunduk kepada orang tua. Apakah karena orang tuanya saja? Atau ada di sini penghadiran karena Allah? Nah, itu beda. Kita hormat kepada guru misalnya. Apakah karena zat guru ini atau karena Allah memerintahkan kita? Ya. Gitu. Ibadah tunduk. Nah. Jadi hanya Allah lah. Kita tunduk padanya karena zat-Nya. Kita taat padanya karena zat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikuti imam dalam salat. Apakah karena imamnya fulan? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita mengikuti imam melalui lisan Rasul. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Kemudian dicintai karena zat-Nya. cinta, rasa suka dan sayang, ingin memiliki, itu adalah hal yang niscaya pada manusia ketika setelah dilahirkan atau setelah dilahirkan. Itu adalah hal yang pasti. Tetapi kemudian ketika dia dewasa, apa penyebab dia cinta? Apakah karena zat yang dicintainya dari makhluk itu atau karena Allah Subhanahu wa taala? Maka berbeda nanti hasilnya dan berbeda perjalanannya. Ketika seseorang mencintai saudaranya karena dia saudara saja, tidak ada nilai ibadah. Tapi tidak dosa juga. Karena dia tidak memutuskan tali silaturahim. Ya. Dia mencintai saudaranya karena ini saudara saya. Dia mencintai anak karena ini anak saya, darah daging saya. Tetapi ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, dan dia ketika dia mencintai anaknya karena Allah, maka dia akan menerapkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Sehingga apa? Ketika saudaranya menyuruh dia melakukan perbuatan buruk misalnya, maka ia ingat, bahkan mengingatkan. Kemudian Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Ada yang riwayat Ishak, tapi riwayat kalau misalnya riwayat Ishak itu akan membuat Yahudi menang. Tapi riwayat yang lebih sahih adalah Ismail. Ismail alaihi salam, anak Ibrahim ayahnya. Ayah mencintai anak. Dan di sini Ibrahim alaihi salam mencintai Ismail karena, bukan karena dia Ismail, bukan karena dia darah daging saya. Tetapi dia mencintai Ismail karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih orang yang dia cintai karena Allah, maka dia mematuhi Allah dan tidak menggubris apa yang dirasakan oleh anaknya kemudian. Itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disyukuri karena zat-Nya. Ketika kita mendapatkan keutamaan apapun, kita akan berterima kasih. Meskipun terkadang kita akan merasa bangga, padahal kita hanyalah diberi. Kita mendapatkan keutamaan dari seseorang, pemberian, hibah, hadiah, kita akan berkata terima kasih. Ya. Itu karena apa? Karena orangnya. Atau karena apa? Karena hadiahnya. Tetapi ketika seseorang diberi sesuatu yang berfaedah atau suatu keutamaan oleh saudaranya atau orang lain, maka dia selain berterima kasih, dia akan mengingat bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah, dititipkan melalui saudaranya. Maka dia pun bersyukur karena Allah Azza wa Jalla. Dia pun mencintai, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya, afwan, di sini adalah siapa di sini dia? Dia pun mencintai, memuji dan menyanjung dirinya. Dia di sini siapa? Apakah dia yang dimaksud adalah Allah atau makhluk? Coba antum pahami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah karena zat-Nya, dicintai karena zat-Nya dan disyukuri karena zat-Nya. Dia pun mencintai, memuji dan menyanjung dirinya. Dia di sini kembali ke Allah atau ke makhluk? Ke Allah atau ke makhluk? Gimana? Ke Allah atau ke makhluk? Apakah Allah mencintai dirinya Apakah Allah memuji dirinya? Apakah Allah menyanjung dirinya? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kibriya, mutakabbir. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah memiliki alam, pemilik alam semesta, penciptanya, pengaturnya. Maka dia berhak untuk memiliki sifat kibriya. Dan manusia tidak sama sekali. Kecintaannya terhadap dirinya, pujian dan sanjungannya hanya kepada dirinya, serta pengesaannya hanya untuk dirinya, semua itu merupakan hakikat pujian, sanjungan, cinta dan tauhid yang sesungguhnya. Hanya Allah yang mengetahui pujian. Di sini mati laptopnya. Hanya Allah yang mengetahui pujian yang pantas bagi dirinya. Sebentar ya. Tentunya melebihi pujian makhluk kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sifat-sifat dan perbuatannya sebagaimana dia mencintai zatnya sendiri. Semua perbuatannya adalah baik dan dicintai. Bahkan sekalipun di antara hasil ciptaannya ada yang dibencinya, tetapi tidak ada satupun hakikat perbuatannya yang dia benci. Sekalipun di antara hasil ciptaannya ada yang dibenci olehnya, tetapi tidak ada satupun hakikat perbuatannya yang dia benci. Paham di sini? Antara perbuatan Allah dengan hasil perbuatan. Perbuatan Allah itu fi'il namanya. Kalau hasil perbuatan Allah maf'ul. Ya. Bedakan antara perbuatan Allah. Perbuatan Allah di sini berarti makhluk atau bukan? Perbuatan Allah. Apa yang Allah perbuat? Apa yang Allah lakukan? Makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Adapun hasil dari apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan, makhluk atau bukan? Makhluk. Nah, di antara makhluk ada enggak yang tidak Allah sukai? Ada. Berarti hasil dari perbuatan Allah ada enggak yang Allah sukai? Ada enggak yang tidak Allah sukai? Ada enggak? Ada. Orang-orang kafir, mereka kufur dan mereka adalah makhluk Allah. Apakah Allah mencintai mereka? Tidak. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka dengan kekufuran dan bahkan mengazab mereka, itu adalah perbuatan Allah. Apakah perbuatan Allah itu makhluk? Bukan. Dan apakah perbuatan Allah dibenci oleh Allah? Tidak pernah. Kayak di sini kaidah. Semua perbuatan Allah itu baik dan dicintai olehnya. Semua perbuatan Allah itu baik. Ya. Kalaupun perbuatan Allah ada, misalnya tadi pagi tafsir ada khotamah kemudian mengazab misalnya. Itu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kalau misalnya makhluk, seorang manusia mengazab manusia lain. Negatif, negatif itu buruk sekali. Buruk sekali. Bisa dicas dia. Tolong dicas. Bisa minta tolong. Misalnya perbuatan Allah Azza wa Jal mengazab, perbuatan manusia mengazab. Kalau perbuatan Allah Azza wa Jal mengazab itu berhikmah, ya. Dan Allah mencintai perbuatan itu, dan perbuatan itu adalah baik, tidak kita pandang negatif. jangan kita kiaskan dengan perbuatan manusia mengazab manusia lain atau mengazab hewan atau mengazab binatang. Jangan seperti itu. Karena sebenarnya kita tidak punya kuasa, melainkan Allah lah yang mempunyai kekuasaan. Dan Allah mengazab itu bukan tanpa sebab. Allah Subhanahu wa taala mengazab karena ada sebab, yaitu apa? Kemaksiatan, pengingkaran, kesyirikan dan sebagainya. Baik. Bahkan sekalipun di antara hasil ciptaannya ada yang dibenci. Baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah. Dan di antara iradah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, ada yang iradah kauniyah duniawiyah, ada iradah syar'iyah diniyah. Iradah kauniyah itu seperti apapun yang terjadi pada semesta alam, dan iradah kauniyah itu tidak mesti Allah Subhanahu wa taala menyukai hasilnya. Seperti orang-orang kafir, keberadaan mereka di muka bumi itu adalah iradah, hasil dari iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah berarti keinginan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk semesta ini. Di dunia, di semesta ini ada enggak kezaliman? Banyak sekali kezaliman. Pelakunya siapa? Manusia dan jin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka melakukan itu? Tidak menginginkan. Ya. Tidak menginginkannya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti itu? Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan semua yang Allah takdirkan itu baik. Kalaupun ada yang negatif, itu negatif dari sisi kitanya memandangnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih lagi, maka itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan putih, melainkan menciptakan hitam untuk bisa mengenal putih. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejahatan untuk kita bisa mengenal kebaikan. Sekarang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam agama mengatasnamakan agama. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Tidak meridhoinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu ada. Agar apa? Agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa ada firqah sesat? Kenapa ada golongan sesat? Itu agar kita semakin belajar dan semakin tahu merekalah golongan yang sesat. Ya. Kalau semuanya benar, bagaimana? Bagaimana kita tahu mana yang benar, mana yang salah? Semuanya benar. Bagaimana kita mengetahui adanya hitam jika semuanya putih? Tetapi tidak ada satupun hakikat perbuatannya yang dia benci, karena setiap yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, yang perbuat, itu semua mengandung hikmah dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Halaman berikutnya. Di alam ini pada hakikatnya tidak ada satupun yang boleh dicintai dan dipuji karena zatnya selain Allah. Karena zatnya selain Allah. Kecintaan terhadap sesuatu selain Allah dapat dibenarkan jika dibangun atas kecintaan kepada Allah. Tetapi jika tidak demikian, sungguh itu adalah kecintaan yang keliru dan sia-sia. Seseorang mencari harta. Ketika dia mencari harta untuk menegakkan istri dan anaknya supaya tetap hidup, tapi tanpa adanya niatan lillahi ta'ala, sebenarnya itu tidak boleh. Dia tidak mendapatkan pahala sebenarnya. Tidak dapat pahala dia. Tetapi kewajiban telah ia tunaikan. Nah. Seseorang suka untuk mencari uang. Dia bekerja. Untuk apa kemudian? Hanya untuk menikmati dunia. maka itu sama saja mencintai dunia dari segi zatnya. Adapun jika seseorang dia berusaha mencari uang untuk apa? Untuk menghalalkan calonnya. Lillahi ta'ala. Maka ini lillahi ta'ala. Seseorang bukan cinta dunia ini. Ketika dia niatkan lillahi ta'ala. Seseorang mencari uang, mengais-ngais dunia. Untuk apa? Untuk bisa memberi makan anak yatim piatu. Yang itu adalah sesuatu yang utama dalam Islam. Maka dia bukanlah pencinta dunia. Bukan. Jadi intinya itu adalah di mana dia endingnya? Di mana dia endingnya? Kalau dia mencari harta, kemudian dia ingin menafkahkan pada anak yatim piatu dan dia tahu itu perintah dari Allah dan Rasulnya, anjuran. Kemudian ternyata yang dia inginkan adalah agar terpilih saja jadi bupati misalnya. Nah, ini berarti niatan ujungnya bupati misalnya. Kekuasaan, dunia. Dia mencari dunia secara zat. Tapi jika orang mencari harta banyak-banyak, untuk apa? Memberi nafkah kepada yatim piatu. Dan supaya juga lebih longgar lagi nanti ketika dia menjadi bupati. Dan intinya dia benar-benar bupati agar apa? Tidak ada bupati selain muslim yang naik. Biar dirinya aja yang naik daripada orang yang tidak muslim. Maka justru dia di sini membela kaum muslimin. Lillahi ta'ala. Maka dilihat dari endingnya. Endingnya apa? Akhirannya apa dia? Final destinationnya apa? Antum datang kemari. Jauh-jauh dari entah dari mana. Datang kemari. Mencari ilmu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk dapat kitab. Alhamdulillah. Udah sampai situ? Belum. Ada lagi. Belum sampai ending. Tujuannya apa? Supaya bisa dijual. Tujuannya apa kemudian? Setelah dijual? Ya supaya bisa makan. Tujuannya apa makan? Ya supaya kenyang aja. Nah berarti itu adalah tujuannya apa? Perut. Dunia. Dan jikapun untuk tujuan akhirat tetap dia salah. Karena berkhianat. Jika misalnya datang kemari untuk apa? Kitab. Untuk apa? Datang untuk mendapatkan kitab gratis. Kemudian karena untuk dipelajari di sini. Kemudian ternyata dia tidak datang lagi kemudian untuk menjualnya. Untuk apa? Untuk dia sedekahkan hasil dari penjualan itu ke fakir miskin. Tetap dia salah. Karena di antara rantai itu ada yang tidak sah. Ya, ada yang tidak sah. Meskipun niatnya benar. Dan mungkin saja niatnya diganjari pahala. Tapi tetap dia ada dosanya di situ. Baik, tetapi jika tidak demikian, sungguh itu adalah kecintaan yang keliru dan sia-sia. Keliru berarti menyimpang. Sia-sia berarti ya tidak ada bekas. Keliru di dunia dan sia-sia untuk akhirat. Itu maksudnya. Menyimpang di dunia melenceng dari siratal mustaqim. Dan kelak akan sia-sia di akhirat. Tidak dihitung sebagai amalan yang dapat memberatkan mizan kebaikan. Maka seperti itulah hakikat ilahiyah. Ilah artinya yang disembah. Ilah yang hak. Yang berhak disembah. Adalah ilah yang dicintai dan dipuji karena zatnya. Renungkan apabila kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat santun dan maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian maaf Allah subhanahu wa ta'ala. Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu disertakan bersama zatnya. Tentu dia semakin berhak untuk mendapatkan cinta dan pujian tersebut. Antum ketika dibanjiri oleh seorang miliarder. dibanjiri uang bermiliar-miliar. Antum akan memuji dengan setinggi-tingginya pujian. Dan ketika antum diberi, antum akan memuji. Namun ketika antum bangkrut, belum tentu antum masih memuji. Kenapa? Itulah yang namanya dunia. Karena dunia bisa membalikkan seseorang yang tadinya saling memuji satu sama lain, kemudian melaknat satu sama lain. Bahkan di akhirat, orang yang menjerumuskan orang lain ke dalam belukar dan kubangan dunia, kemudian di akhirat menemukan orang yang mengajaknya itu juga pergi ke neraka, dia akan menghujat orang itu dan memberikan hujah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya inilah yang mengajak saya, berikanlah dia azab yang jauh lebih pedih dari azab Allah terhadap saya. Jadi jangan dikira orang yang saling berpadu cinta secara duniawi itu kelak di akhirat itu mereka akan masih mencintai, belum tentu. Bahkan mungkin tetap di dunia mereka memalsukan cintanya satu sama lain. Memalsukan cintanya. Tapi ada yang benar-benar cintanya begitu paten. Yaitu seseorang yang tidak bisa melepaskan diri dari orang dunia itu. Mencintai artis dan semacamnya. Yang di akhir hayatnya mungkin akan mendendangkan lagunya. Nauzubillah. Ya. Dan kemudian di hari kiamat orang ini akan menjadi hujjah atas pelaku atau yang mensohorkan. Kita lihat sekarang zaman, satu sisi keberkahan dunia maya luar biasa, satu sisi laknat. Jika kita mengambil jalan kebaikan semaksimal mungkin, kita akan mendapatkan kebaikan semaksimal mungkin. Namun jika seseorang ingin menyebarkan keburukan, walaupun dia tidak maksimal, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah sekali sekarang. Seseorang bekerja misalnya di sebuah program televisi yang menyajikan pembodohan terhadap manusia, atau terhadap anak muda, atau terhadap mahasiswa. Anak mudanya kemudian disuruh joget-joget di pagi hari, di waktu sekolah, dan sebagainya. Krunya, kameramennya, dan seterusnya, hingga pemilik televisinya akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian apa? Ditonton, ya misalnya dalam satu arena itu ada 100 anak muda. Seluruh dosa 100 anak muda itu akan kembali ke pencetusnya dan penyelenggaranya. Baik. Belum dosa, dan banyak dosanya. Dosa berapa pelanggaran yang ada di sana. Kemudian tersiar di televisi secara umum se-Indonesia. Berapa juta yang nonton? Berapa juta beban? Seandainya buku ini adalah satu beban untuk satu orang, sekarang 2 juta beban berupa buku ini kita angkut dalam sekali jalan, betapa tersiksanya. Dan ini adalah dosa. Dan ini dosa, bukan sekadar beban buku, beban dosa. Di dunia saja kita beban dosa itu akan menyakitkan hati kita, apalagi nanti di akhirat. Nah itu siaran misalnya langsung, jutaan orang menonton. Kemudian direkam, sebagian rekam ini direkam, kemudian direkam, diupload di YouTube. 1 juta orang menonton dalam waktu singkat. Berjuta-juta di-download, kemudian di-share di mana-mana. Berapa itu? Itu keburukan baru satu kali acara. Satu acara. Ya. Masya Allah. Baru satu. Ada seseorang yang pernah kayak saya ceritakan, itu tentang ketika, saya enggak tahu cerita di sini atau di tempat lain. Seorang pengusaha video porno di tanah Arab sana, diceritakan oleh Syekh Al-Arifi. Di masa-masa handphone itu masih sedikit, ya masih jarang, maksudnya untuk memutar video itu jarang ketika itu. Pemuda ini menemukan link penghasil video porno. Dia download kemudian menyebarkan ke teman-temannya. Teman-temannya kecanduan, suka. Kemudian disebarkan, kemudian dia berbisnis dengan itu. Sehingga jika ingin melihatnya atau jika ingin sending file ke HP lain atau komputer lain atau ke email, via email, maka bayar sekian. Akhirnya dia dapat harta. Itu rezeki baginya, walaupun haram, rezeki. Baik. Terus seperti itu. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal. Orang yang menjembatani dari produksi film atau video ini ke masyarakat atau para pemuda lain, meninggal dia. Nah, di antara temannya kemudian setelah dia meninggal, ada temannya mengecek email. Berapa masa kemudian? Ternyata ada kiriman email dari pemuda yang telah meninggal ini. Ada kiriman email dari dia. Apa isinya? Video porno. Ternyata itu adalah email secara apa? Email subscribe. Yang dengan sendirinya akan tersending ke orang-orang yang subscribe. Subscriber. Nah, tersending gak entah berapa banyak orang terkirim tanpa dia ketik, tapi dengan sendirinya otomatis karena sudah berlangganan dan sudah bayar. Dan dia tidak tahu, maksudnya di sini dia tidak ada dalam di depan komputer. Dia terus saja itu tersebar setelah wafatnya. Bagaimana azab kuburnya itu? Dan dia belum bertaubat. Bagaimana azab kuburnya? Pahala dosanya terus mengalir. Dosanya mengalir, mengalir, mengalir, mengalir. Na'udzubillah. Bahkan pembunuhan, tidak ada pembunuhan satupun dari anak Adam kecuali beban dosanya juga terkena kepada pembunuh pertama dari anak Adam. Karena dialah yang memisalkan, mencontohkan. Maka orang yang menjembatani kepada keburukan, dialah yang akan dapat bebannya. Man da'a ila dhalatin kana lahu minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'an. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari kesesatan tersebut sesuai dengan dosa-dosa para pengikutnya, tanpa dikurangi sedikit pun, bahkan akan terus bertambah seiring bertambahnya zaman dan person. Dan sebaliknya di zaman sekarang, bisa kita katakan internet, kamera dan sebagainya sebagai berkah, jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya, itu bisa jadi berkah. Seorang yang awam dalam ilmu agama, namun dia memiliki semangat dan dia punya bekal ilmu komputer saja, itu bisa jadi amalannya lebih besar daripada amalan yang misalnya saya, misalnya kajian gitu, lebih besar. Bisa jadi lebih banyak ketika dia menyebarkan, menjadi jembatan antara ilmu dengan masyarakat. Misalnya dia mengadakan internet di desa, kemudian internet tersebut dia ajarkan kepada anak-anak desa tersebut zikir dan sebagainya. Masya Allah, perintis. Bisa seperti itu ya. Jadi setiap antum sebenarnya punya kesempatan besar, tanpa kecuali. Setiap antum punya kesempatan besar. Sekarang ini kajian, diadakan kajian. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan kita mengadakan kajian. Diciptakanlah karpet, kemudian adanya kamera, listrik pun ada. Kemudian kita masing-masing punya kendaraan masing-masing. Itu semua adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jika Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kemudahan itu mudah bagi Allah. Tapi jika Allah menginginkan penambahan dari kemudahan itu juga mudah bagi Allah. Nah sekarang apa yang kita punya sekarang? Janganlah kita bermudah-mudah sehingga kita memaksimalkan apa yang kita punya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Kita modalnya sudah luar biasa, modalnya besar untuk berbuat kebaikan kepada diri sendiri kemudian orang lain. Besar sekali baik ikhwan maupun akhwat. Mungkin di antara mahasiswa ada yang memilih jalan menempuh pendidikan anak usia dini misalnya. Maka itu kebaikan baginya. Ketika dia mengajarkan terutama Al-Quran, Masya Allah, itu sampai kiamat dan sampai seterusnya itu pahala terus mengalir insya Allah. Mengajar Al-Quran, Iqra' abatas saja dan seterusnya. Yang mana itu adalah sesuatu yang remeh. Antum perhatikan sekarang, adakah di Indonesia, bahkan di Arab sendiri atau di mana-mana, doktor yang mengajarkan Iqra' tidak ada. Adakah dokter yang mau mengajarkan tajwid sulit? Bahkan dokter spesialis ulumul Quran atau tafsir sendiri boro-boro mau mengajarkan tajwid secara takhusus. Kenapa? Anggapannya apa? Anggapannya tajwid itu adalah pengajaran orang-orang biasa. Ini taksir, itu peremehan yang luar biasa ini. Ya. Tajwid itu ajarannya ibu-ibu, anak-anak, itulah. Kalau dokter itu harus yang ilmiah. Jangan terbang tinggi. Pagi di Bandung, siang di Jakarta. Profesor. Tapi di balik itu sebenarnya itu kesombongan. Dan ternyata anaknya sendiri tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Apa faedahnya dia menjadi batu bapak kemudian? Nah, ya sekarang lihat di realita, adakah doktor atau MA, maksudnya magister, yang dia mau membuka takhusus ilmu tajwid? Susah, kecuali maunya yang berat-berat dan terkesan ilmiah. Apa sih ilmiah itu? Ilmiah itu apa harus banyak buku kita bawa? Ya itu ilmiah benar. Tapi apa sekedar itu ilmiah? Apakah ketika kita melafalkan makhorijul huruf seperti ini, kemudian kita menggambarkan makhorijul huruf seperti ini, nutoknya seperti ini, huruf to beda dengan ta, apakah itu tidak ilmiah? Itu ilmiah. Itu ilmu. Dan itu ilmu yang ketika seseorang melafalkan satu itu saja, 10 hasanat. Ya. Waktur, berapa hasanat? Wakitabim mastur ta, berapa hasanat? Nah. Sekarang Anda mengkaji ini. Luar biasa kitab tebal. Kemudian referensi dan sebagainya. Ilmiah Masya Allah. Hasanatnya jam berapa? Belum tentu sebanyak kita mengajari tajwid. Makanya jangan remehkan orang yang mengajarkan tajwid. Orang-orang misalnya Pak Uti yang Pak I atau pendidikan agama Islam untuk anak usia dini misalnya. Misalnya kalau digabung. Atau anak atau siapapun dari mahasiswa atau siapapun orang, ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga ada atau bapak-bapak dan semacamnya. Mengajarkan TPA anak-anak untuk membaca Al-Quran. Ya. Ada enggak di sini profesor mengajarkan instrumen music? Ada enggak? Ada. Ada. Bukannya gitarisnya Dream Theater, John Petrucci adalah seorang profesor gitar mengajarkan musik, punya les kursus, punya. Baik, musik. Itu dosanya kembali kepada dia. Tapi kenapa untuk urusan tajwid, makharijul huruf dan semacamnya itu hanya untuk ya ustaz-ustaz kroco-kroco aja lah. Ya. Itu kebalik pikirannya. Salah. Yang sahih adalah bahwasanya benar keilmihan ilmu tafsir, ulumul Quran itu dipegang oleh orang-orang bertitel tinggi, LCMA doktor. Tetapi tetap mereka punya amanat dan punya kewajaran untuk memperkenalkan tajwid kepada umat. Atau jangan-jangan mereka sendiri kurang bagus tajwidnya. Nah, ini yang dipertanyakan. Bukan hanya LCMA dan sebagainya, ustadz yang besar, tajwid itu biar murid-murid anak aja lah. Hah? Aduh, ilmu apa sih bahasa Arab durusulukoh itu murid-murid anak aja lah. Apa sih nahu? Nahu itu biar murid-murid aja. Insya Allah dia lebih bagus. Tapi nggak mau apa? Nggak mau mengajarkan intinya. Maunya apa? Yang terlihat tinggi. Dan untuk orang-orang yang tinggi. Dan mengajarkan itu lebih mudah dibandingkan mengajarkan orang-orang pemula. Dan antum merasakan sendiri ketika mengajarkan sesuatu kepada orang yang sebelumnya belum tahu. Itu lebih sulit daripada mengajarkan sesuatu yang seseorang sudah memiliki basic terhadapnya. Ya. Di sini anda mengajarkan fawaidul fawaid. Di hadapan antara orang Kristen atau mu'allaf dan sebagainya. Anda menjelaskan asma'ul husna. Kemudian menjelaskan madhab mu'tazilah, asya'irah. Bingung mereka. Tetapi ketika anda mengajarkan hal-hal seperti ini untuk orang-orang yang sudah berbekal ilmu alat sebelumnya, mudah, lebih mudah, lebih mudah. Ya. Karena itu di sini, terutama di bidang Al-Quran, itu banyak terjadi peremehan. Bahkan dari asatidah itu sendiri yang mengajarkan atau menyuruh kita untuk sering-sering mentadaburi Al-Quran. Seringkali juga diremehkan. Bahwa umat tidak dibimbing untuk runut dalam mempelajari Al-Quran. Baik dari segi tajwidnya, atau dari segi ulumul Qurannya, atau dari segi tafsirnya. Kenapa kita belajar tafsir? Untuk tadabbur. Kenapa kita belajar ulumul Quran? Untuk mengenal kalamullah dari berbagai sisi. Mengapa kita belajar tajwid? Agar kita bisa membaca kalamullah dengan baik. Dan kesemua itu berpahala. Semua itu berpahala. Nah di sini dan kita semua menyadari. Antum misalnya bahasa Perancis bukan? No. Antum tak khususnya apa? Ini mas ini. Bahasa Arab. Antum. Enggak punya tak khusus. Enggak punya. Takhus itu spesialis. Bidang apa? Jurusan apa? Hah? Thirteen? Statistik. Tentang apa itu? Tentang matematika. Baik. Yang antum pelajari itu runut bukan? Ada enggak antum pelajari? Misalnya hari Senin temanya ini. Hari Selasa temanya beda lagi. Hari Rabu libur lah. Atau Jumat temanya ini. Atau satu pekan satu tema. Gimana itu antum terbentuk gak kayak gitu? Gimana? Nah sekarang aja yang rutin aja belum tentu terbentuk. Apalagi yang temanya acak-acak. Nah sekarang anda mengajak di sini penyadaran. Ketika antum ingin menguasai agama, maka pelajari tanpa mengacak. Pelajari runut. Dengan ada panduan dan ada guru. Ya, guru tanpa panduan, ya guru terserah mau ngomong apa dia. Kita gak punya panduan. Sehingga gak ada bekas setelahnya. Kalau kita mau benar-benar belajar ilmu tajwid, apakah ada ilmu tajwid kemudian sepekan sekali kemudian anak katakan hari ini kita membahas ikhlab tapi minggu depan apa itu kamu mutamatsil lain jauh sekali kemudian minggu depan apa tentang wakuf dan seterusnya enggak ini jadi bingung padahal kita menginginkan yang runut sampai kita terbentuk. Nah dalam pengajaran Al-Qur'an pun seperti itu ya. Runut, terbentuk, alhamdulillah. Runut, terbentuk. dan itu yang seharusnya antum mendapatkannya insyaallah, dan insyaallah antum mendapatkannya. Antum punya pegangan, antum punya pendengaran, penglihatan dan seterusnya, belajar runut terbentuk insyaallah, itulah yang membuat kita kuat. Ya, yang membuat kita kuat seperti itu. Tidak ada akademik yang pekan ini begini, pekan depan beda lagi. Pekan depan beda lagi. Itu kacau akademik sampai itu. Enggak bakal jadi, enggak bakal lulus. Ya. Dan antum berhak ilmu agama, berhak mendapatkannya secara baik, runut hingga terbentuk sebagaimana orang-orang yang di kampus syariah juga mendapatkannya. Antum berhak mendapatkannya. Ya. Tidak khusus bagi orang-orang syariah saja, antum berhak mendapatkannya. Baik, ini jenjang ma'rifatullah. Tidak adanya sesuatu yang serupa dengan Allah, karena tidak ada kecintaan seperti rasa cinta kepadanya. Cinta yang disertai ketundukan atau kepatuhan merupakan hakikat ubudiyah, ibadah dan penghambaan yang merupakan tujuan diciptakannya makhluk. Guru penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penulis ini Ibnu Qayyim, gurunya Ibnu Taimiyah. Menyusun sebuah buku terkait pembahasan ini dengan judul Al-Ubudiyah. Kitabnya enggak terlalu tebal, tipis. Kitab itu telah dicetak dengan tahqiq dari Syekh Ali Al-Hasan Al-Halbi. Ubudiyah artinya penghambaan, adalah puncak kecintaan yang disertai puncak perendahan diri. Karenanya ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Menyekutukan Allah dalam hal ini adalah kemusyrikan yang tidak akan diampuni. Bahkan dia tidak akan menerima amal pelakunya. Di pekan kemarin apa ada soal yang belum dijawab kali ya? Baik, waktunya sempit, kita jawab soal aja. Sampai sini. Bismillah. Ini apa pertanyaan pekan kemarin kayaknya ini? Bolehkah? Waalaikumsalam. Bolehkah menyalahkan keadaan yang menyebabkan kita melakukan maksiat? Tidak. Tidak menyalahkan keadaan. Dan jangan kita, itu bisa jadi bisikan setan, yaitu menyalahkan keadaan yang kemudian lama kelamaan setan akan menggiring kita untuk menyalahkan yang menciptakan keadaan tersebut, sehingga kita menjadi kufur nikmat, terutama untuk perempuan. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj adalah, istidraj dari kata durj aslinya yaitu laci, yaitu bertahap-tahap. Istidraj itu seperti pembiaran Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu keburukan atau kezaliman atau kemaksiatan tanpa teguran, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya atau menegurnya di suatu waktu secara tiba-tiba. Itu istidraj. Istidraj seperti itu. Jadi dibiarkan. Famahilhum. Yaitu biarkan. Tapi nanti ketika pada saatnya, cabut langsung. Ya. Bolehkah kita meminta doa agar panjang umur? Tidak masalah kita meminta doa agar panjang umur, tapi dengan adanya taqyid. Yaitu ada pengkaitan dengan apa? Bahwa umur yang kita gunakan itu adalah untuk kebaikan. Benarkah kebaikan bisa memanjangkan umur? Bisa. Di antaranya adalah silaturahim. Bagaimana cara kita mengokohkan niat melakukan suatu perbuatan karena Allah? Karena terkadang niat ini selalu menjurus ke arah dunia dan niat selalu berubah-ubah. Ilmu itu bermanfaat. Ana berikan kaidah. Kaidah ini antum catat terus. Al-ilmu qaliluhu yanfa', katsiruhu yarfa'. Al-ilmu qaliluhu yanfa', katsiruhu yarfa'. Artinya, ilmu itu sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Ya. Al-ilmu qaliluhu yarfa', afwan. Qaliluhu yanfa', katsiruhu yarfa'. Sedikitnya ilmu itu bermanfaat tetap. Dan banyaknya ilmu itu akan mengangkat. Nah, ketika seseorang mempunyai ilmu yang banyak tentang Allah Subhanahu wa taala, ia akan lebih cepat untuk meluruskan niatnya. Ya. Dia akan, maka akan tinggi derajat dia. Ketauhidan dia akan tinggi derajatnya. Oleh karena itu, cara kita melakukan niat ya doa, bertawakal kepada Allah, tapi juga kita mencari ilmu tauhid lebih banyak lagi. Mengenal Allah lebih banyak lagi. Maka ketika kita mengenal Allah, itu berarti kita lebih dekat kepada Allah, sehingga ketika ada sedikit kelencengan, maka kita lebih mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengusir rasa malas beribadah atau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah yang seperti apa di sini, karena kondisional sifatnya. Mengusir rasa malas itu adalah salah satu godaan setan, dan juga bisa karena lingkungan. Bisa karena lingkungan dan bisa karena teman. Maka usirlah rasa malas itu dengan cara mengusir yang menjadikan adanya rasa malas. Di antaranya teman. Ya, teman kalau misalnya di kos-kosan, sama-sama kosan, jangan diusir juga. Tapi lebih baik mengusir diri sendiri. Atau menjauh dari hal-hal yang menyebabkan kita malas. Jam berapa azan? Sebentar lagi mungkin ya. Azan jam berapa kira-kira? Ini mungkin depending lo pekan depan. Malas atau tidak itu tergantung dari cintanya. Dia cinta atau tidak terhadap perbuatan itu. Tidak semua sunnah itu harus dilakukan atau harus dilakukan segera. Kita lakukan perlahan-lahan dari apa sunnah yang paling dekat kepada kita dan paling kita sukai. Misalnya sunnah yang paling kita sukai adalah menuntut ilmu. Maka lakukanlah. Misalnya sunnah yang paling kita sukai adalah berpuasa. Maka lakukanlah. Lakukanlah sunnah yang paling kita sukai. Sunnah yang paling kita sukai adalah kita menjalin perhubungan terhadap sesama manusia. Kemudian saling senyum. Maka lakukanlah itu. Dan insya Allah dari satu sunnah ke sunnah lain nanti akan berkah, berkah, berkah. Karena apa? Karena kita mengamalkan sunnah Nabi yang sahih. Dan mengamalkan sunnah Nabi akan mewariskan sunnah-sunnah berikutnya. Sebagaimana dosa akan mewariskan dosa-dosa berikutnya. Begitu. Ya. Jadi lakukanlah apa yang disuka. Kan sunnah itu terlalu banyak sunnah itu untuk dihitung. Apa yang disuka? Maka itulah yang dilakukan pertama kali. Kemudian step by step berlanjut kepada hal-hal yang lain. Apa ya kira-kira yang saya suka lagi? Misalnya mengaji, suka dengan permainan nada, lakukan. Misalnya suka dengan nadanya siapa? Nadanya misalnya Bang Tata misalnya, lakukan. Ya, tapi jangan tiru plek persis, jangan. Dimirip-miripin, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi begitu aja. Kita bentar lagi maghrib. Insyaallah pekan depan ana jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jual minuman gak? Eh nanti yang ke Kalibata ada gak ya? Kalau gak ada Mas Tata mau ke Kalibata dong. Ke rumah Mas Hasan ngapain? Ke rumah mana? Ngapain? Hei Mas Tata. Oh gak jadi. Dia rumahnya mana? Sama-sama.